sabarlah dulu kau jangan dekati aku. Sabar sabarlah dulu kau jangan marah padaku. Bukan salahku jika banyak yang mau padaku. Mari semua dansa denganku, dekat aku dan hanyutkanku. Dengan irama yang menggoda, melepaskan rasa dirimu. Mari semua dansa denganku, dekat aku dan hanyutkanku. Dengan irama yang menggoda, melepaskan rasa dirimu. Tunggulah dulu kau jangan dekati aku. Sabar-sabarlah dulu kau jangan marah padaku.